Alhamdulillah pada malam ini teruskan pembahasan kita dalam tafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah kurniakan kepada mereka. Dan kita telah baca pada minggu ataupun pelajaran yang sebelum ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan nikmat-nikmat yang besar yang diberikan kepada Bani Israel, yaitu kaum Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah SWT telah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun dan tenteranya, sehinggakan Allah SWT dengan kuasanya telah menenggelamkan Fir'aun dan tentera-tenteranya di dalam laut di hadapan mereka. Mereka melihat keadaan tersebut. Dan kita tahu bahawa ini tidak yang tidak bukan melainkan satu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Bani Israel. Dan tentu sekali nikmat ini bukan diberikan sia-sia, tetapi untuk mereka mensyukuri nikmat tersebut, di mana musuh mereka yang telah menindas mereka sekian lama telah binasa. Dan dia binasa di hadapan mereka. Dan kita ketahui bahawa itu adalah salah satu nikmat atas nikmat. Kerana mungkin musuh itu binasa bukan di tangan kita ataupun kita tidak melihatnya, tapi perbuatan Allah SWT itu juga satu nikmat. Tetapi apabila musuh itu binasa dan kita melihatnya, itu nikmat yang kedua yang wajib disyukuri. Kemudian Allah SWT menerangkan sebagai kita katakan permulaan berkenaan dengan keampunan Allah SWT terhadap kesalahan Bani Israel, iaitu selepas itu mereka mengambil sapi betina, anak lembu dari emas yang mereka buat patung daripada emas, lalu mereka menyembahnya. Mereka menyembah Allah SWT, tapi mereka menyembah juga anak lembu itu. Dan antara kesalahan mereka, kata ulama, lain daripada menyembah patung tadi, anak lembu tadi, setelah Nabi Musa, kita dah terangkan ini sedikit banyak, setelah Nabi Musa pulang turun daripada pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 malam, orang-orang yang menyembah patung ini, iaitu Bani Israel ini, mereka tidak meminta maaf secara terang-terang, secara terus terang. Tapi mereka katakan qalu humilna awzara min zinatil qaum, kami memikul, yakni daripada perhiasan kaum tersebut, iaitu kaum Fir'aun. Kita tahu bahawa kaum Fir'aun telah binasa. Jadi harta benda mereka, emas, perak mereka, perhiasan mereka itu dikuasai sekarang oleh Bani Israel. Jadi mereka katakan kami dipikulkan, humminna awzara min zinatil qaum, faqadabnaha, dan kami mencampaknya. Kami tak suka emas tersebut, kami tak suka perhiasan tersebut, lalu kami campakkannya. Dan demikianlah yang diajak oleh As-Samiri. As-Samiri, orang yang mengajak mereka buat patung tersebut. Jadi mereka tak ada nak kata kami betul-betul minta maaf, kami telah buat kesalahan, kalau Allah ampunkan kami akan binasa dan sebagainya. Tapi mereka katakan sebenarnya kami ni ada bawa emas-emas daripada kaum Fir'aun, kami tak suka emas-emas ni. Kenapa mereka tak suka? Kerana mereka bukannya orang bangsawan ataupun orang istana, tapi mereka adalah orang-orang perang, orang hamba-hamba, orang yang kira kata orang burung kata. Mereka tak perlu yang daripada emas-emas ni semuanya. Pada mula-mula ni macam tu lah. Jadi mereka bila ni campakkan ni buat buat patung ni, mereka pun ikut sendiri. Jadi dalam kata-kata ini sebenarnya telah dimarah oleh Nabi Musa, telah diingatkan sebelum itu oleh Nabi Harun alaihissalam. Wa inna rabbakum ar-Rahman, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Rahman bukan yang ini. Mereka degil juga, mereka tetap akan i'tikaf, akan menghadap patung tersebut sampai astayarji'a ilaina Musa, sampai Musa pulang kepada kami. Lepas tu Nabi Musa turun, Nabi Musa marah mereka semuanya, dan mereka punya alasan macam tu saja. Ini sebenarnya tak betul-betul minta maaf, tak betul-betul rasa menyesal. Jadi itu permulaannya. Dan Allah SWT dalam ayat yang sebelum ini, Allah terangkan Allah telah mengampunkan mereka agar mereka bersyukur. Diampunkan aja dah cukup untuk kita bersyukur. Kalau diberikan lagi satu nikmat, lagi sepatutnya kita bersyukur. Ampun hanya apa? Hanya menghabiskan ataupun menghilangkan sebuah dosa, dia tak ada tambah apa-apa. Sekarang Bani Israel ni bukan hanya dapat keampunan, dia dapat lagi nikmat selepas itu. Dia dapat Alkitab wal Quran. Dia dapat kitab dan perkara yang benda yang membezakan antara hak dan yang batil, supaya kamu dapat petunjuk. Jadi mereka dapat nikmat, lagi sepatutnya dapat, sepatutnya mereka bersyukur. Ayat berikutnya, muka surat 109, ayat 54 hingga 57, masih lagi menyambung nikmat-nikmat Allah SWT kepada Bani Israel. Ketirman Allah SWT, Rada Ujulian Syekhon Ibrahim, wa iqala Musa liqawmihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajl, فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا مقصود يا جن، ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu sesembahanmu, maka bertaubatlah kepada Rabb yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Rabb yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kerana itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Di ayat ini sekali lagi dibuka dengan ingatlah, iaitu suruh Bani Israel ingat. Dan kita tahu bahawa Bani Israel yang sekarang ini, yang di Madinah ni, bukan Bani Israel yang ketika di zaman Musa, di zaman Nabi Musa dan Fir'aun. Tapi Allah SWT seolah-olah berkata-kata kepada kumpulan yang sama, kaum yang sama. Sebabnya adalah generasi yang, apa pun nikmat yang generasi yang awal dapat, ia juga adalah nikmat kepada generasi yang akhir, yang selepas itu. Seperti kita, apa saja yang nikmat yang dapat oleh Nabi SAW dan para sahabat, kita dapat juga. Kerana kalau mereka dapat bencana, kita dapat bencana juga. Kerana kita adalah satu kaum, cuma bezanya zaman tu. Begitu juga Bani Israel. Ingatlah wahai Bani Israel, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Jadi Nabi Musa di dalam dakwah dia memanggil kaumnya dengan kata-kata, wahai kaumku, aku dan kamu adalah satu kaum. Dia tak pakai wahai manusia ke, wahai orang ramai dan sebagainya, atau wahai orang-orang yang beriman, tapi dia pakai wahai kaumku. Jadi dia lebih, kita katakan, lembut, lebih rasa kasih sayang. Untuk apa? Untuk menarik orang dengar kepadanya, seolah-olah aku bahagian daripada kaum ini, aku satu dengan kamu, dan aku akan aku katakan ini tidak lain tidak bukan sebagai seorang anggota kaum yang sentiasa menasihatkan anggota-anggota lain. Kerana kalau kita anggota dalam satu kumpulan, apa saja yang kita buat mestilah untuk maslahat kebaikan kumpulan kita. Itu secara adanya lah. Apa-apa kaum pun dia takkan nak naya kaum dia sendiri. Jadi itu yang diingin dicapai oleh Nabi Musa AS. Dia panggil ya kaum ni, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri. Bittikhadikumul ijla, kerana apa? Sebab kamu telah menjadikan anak lembu. Tak disebutkan dalam asal bahasa Arab kamu jadikan anak lembu tu apa, tapi dalam bracket tu kata sesembahan, yakni Tuhan yang disembah. Ini antara perkara yang kita katakan maf'ulun bihi ini tu dihilangkan, tidak disebutkan. Kenapa? Kerana jelas tak payah nak sebutkan, orang semua tahu kamu semua menjadikan atau mengambil anak lembu itu sebagai apa? Sebagai Tuhan yang disembah. Dan Nabi Musa kata, kamu telah menganiaya diri kamu atas perbuatan ini. Menganiaya diri kamu daripada sudut maknanya adalah kamu telah mengurangkan hak diri kamu. Hak kamu mula-mula 100%, apabila kamu buat perkara ini, kamu telah menzalimi diri kamu, kamu telah mengurangkan hak kamu. Kerana asal makna zulm adalah nafas, iaitu kurang. Bagaimana dengan Allah SWT dalam surah Al-Kahfi, Tilkal jannatani atat usulaha walam tawrim minhu syai'a. Kedua-dua kebun untuk orang lelaki yang kaya tu dalam surah Al-Kahfi ni ada dua lelaki, satu kaya, satu tak kaya, satu miskin. Yang kaya ni Allah beri kaya dua kebun. Jika jannati atas kumpulah, Allah berikan rezekinya, tuburnya atas kumpulah, dan walau tak boleh menghujairah, dan tidak dikurangkan daripada sedikit pun. Cukup, dia punya air cukup, dia punya panasnya cukup dan sebagainya, kebun dia, Masya Allah. Jadi walau tak boleh menghujairah, Allah tidak dikurangkan, tidak mengurangkan sedikit pun daripada nikmat-nikmat itu. Jadi dekat sini, ya kaumi innakum zalamtum, wahai kaumku, semuanya kamu telah mengurangkan hak kamu. Kalau awak kata anaknya diri kamu, ialah anaknya itu yang kamu telah mengurangkan hak kamu. Dan dia ada sebab. Sebabnya kamu telah lakukan sesuatu, bukan awaklah anaknya kamu. Kamu yang buat anaknya, iaitu sebab kamu jadikan lembu yang kamu diri buat daripada emas kamu yang kamu dapat daripada Fir'aun, kamu jadikan dia Tuhan selain daripada Allah. Jadi apakah balasannya? Kata Musa, fatubu ila barikum, maka bertaubatlah kamu semuanya kepada barikikum. Barik ni maknanya yang telah menciptakan. Jadi ada sedikit perbezaan dengan khalik. Khalik pun menciptakan, barik ni pun menciptakan, ada sedikit tambahan. Dia menciptakan, dia mengambil prihatin, dia ambil perhatian terhadap ciptaannya. Mu'tani bi khalqihi, al-mu'tani bi khalqihi. Jadi kalau ciptakan, mungkin ciptakan aja, tapi yang ni barik, yang menciptakan kamu, kemudian menjaga kamu. Apa kehendak kamu, apa keperluan kamu, semua dia jaga. maka bertaubatlah kepada Tuhan ini. Fatubu ila bari'ikum, maknanya tinggalkan maksiat kamu yang akan kamu lakukan dan kembalilah kepada Tuhan kamu dengan ketaatan. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri-diri kamu. Faqtulu anfusakum, dan ini lebih baik. Zalikum khairun lakum, ini lebih baik untuk kamu. Inda bari'ikum, di sisi Tuhan kamu. Fataba alaikum, dan dia akan mengampunkan kamu. Jadi itulah hukumannya. Kalau kamu nak bertaubat, inilah cara taubatnya. Tak cukup istighfar, tak cukup bayar ke sedekah ke apa ke, tak cukup. Kafarah dia adalah kena bunuh diri sendiri. Seolah-olah ni macam bunuh diri sendiri. Tetapi di sini ulama ada dua pendapat. Satu yang bagaimana dalam kitab ni, kita kena baca sikit kitab. Dan Musa sedang pergi untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, dan ditinggalkan Nabi Harun sebagai penggantinya di tengah-tengah mereka. Maknanya cerita ni baru dapat nikmat. Nabi Musa pun pergi, mereka tahu nak jumpa Tuhan. Tengah-tengah macam gitu, mereka sembah patung, iaitu ketika As-Samiri membuatkan untuk mereka patung seekor anak lembu dari emas. Lalu ia berkata, ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa, maka silakan kalian menyembahnya. Maka kebanyakan mereka mengikuti seruan As-Samiri dan mau menyembah anak lembu itu. Dengan demikian mereka menjadi murtad. Lalu Allah Ta'ala mensyaratkan pertaubatan mereka dari kemurtadan itu agar orang yang tidak menyembah anak lembu membunuh orang yang menyembahnya. Jadi macam mana cara pembunuhan? Orang yang tak sembah anak lembu tadi, mereka ambil senjata, pedang ke, pisau dan sebagainya, mereka bunuh orang-orang yang sembah anak lembu. Itu maknanya bunuh diri sendiri. Maka terbunuhlah pada saat itu sebanyak 70,000 orang. 70,000 orang sembah patung ni. Ini itulah taubat mereka, dan Allah Ta'ala pun menerima taubat mereka kerana dia adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Kita kena baca sikit lagi. Allah Ta'ala juga mengingatkan kaum Yahudi tentang peristiwa lainnya, iaitu tak kala mereka menyembah anak lembu dan itu merupakan perbuatan murtad, maka Musa memilih atas perintah Allah Ta'ala sebanyak 70 orang lelaki-lelaki dari tokoh-tokoh mereka, dan mereka tidak terlibat dalam kejahatan penyembahan kepada anak lembu yang baik-baik. 70 orang Allah perintah Nabi Musa untuk pilih. Untuk apa? Untuk bawa mereka ke Gunung Hathur agar mereka mahu meminta ampunan kepada Allah Ta'ala atas kelakuan anak buah mereka yang menyembah anak lembu itu. Maka tatkala mereka sampai di tempat itu, mereka pun minta kepada Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar dia memperdengarkan firman-Nya kepada kami. Dan sampai kat gunung, dia minta Nabi Musa apa, 70 orang ni nak dengar firman Allah SWT direct. Jadi maka Allah Ta'ala pun memperdengarkan firman-Nya kepada mereka. Antaranya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Aku telah mengeluarkan kalian dari negeri Mesir kerana tangan besi, iaitu penindasan Fir'aun. Maka sembahlah aku dan jangan menyembah Tuhan selainku. Tatkala Musa memberitahukan kepada mereka, 70 orang ini, bahawa Allah Ta'ala mensyaratkan pertaubatan mereka agar mereka membunuh diri mereka, Mereka pun berkata, kami tidak akan beriman kepadamu, yakni tidak mau mengikuti apa yang kamu katakan itu, sehingga kami boleh melihat Allah Ta'ala secara terang-terangan. Ini sebenarnya ada pengenangan yang selepas ini, ayat selepas ini. Baik. Jadi selepas itu apa berlaku? Allah pun binasakan mereka dengan sambaran hati lintas. Dan kemudian Allah Ta'ala menghidupkan mereka kembali sesudah sehari semalam agar mereka bersyukur kepadanya dengan menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak menyembah yang lain. Jadi ini dalam tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazair Al-Zahiri. Jadi dia kata cara membunuh diri-diri kamu ini adalah yang tak menyembah, yang tak buat salah, bunuh orang yang salah. Dan terbunuh ketika itu 70,000 orang. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk pilih 70 orang yang baik-baik naik ke gunung. Jadi di sini ada sesuatu muskilan. Kalau daripada tadi itu dah disuruh untuk bunuh, kenapa nak naik atas lagi? Kenapa nak naik atas lagi? Jadi mungkin kita katakan perintah tersebut hanya berlaku selepas dipilih 70 orang. Dan pilih 70 orang baru disuruh suruh bunuh dengan cara yang kita katakan tadi, orang yang salah dibunuh oleh orang yang tak salah. Kemudian yang 70 orang ni pula mula-mula minta nak dengar firman Allah SWT. Dan dapat dengar firman Allah SWT, minta lihat Allah SWT. Lalu mereka kena sambar dengan hari bintang. Dan mereka masih satu hari satu malam pun dengan Allah hidupkan mereka lagi. Jadi maknanya bukan orang-orang yang sadar tu semua, yang 70 orang yang baik-baik ni pun kena juga. Baik, dalam perkara ini kata Syekh Ibn Rahimahullah, dia berkata membunuh diri kamu sendiri ini secara ulama tafsir ijma' mengatakan bukan awak ambil pisau ke pedang ke bunuh diri sendiri. Tak ada ulama tafsir kata macam tu. Itu yang penting. Ijma' dalam tafsir ni penting. Jadi tak ada pendapat macam itu. Jangan kita nak buat-buat pendapat. Tak ada hukum suruh bunuh diri sendiri. Yang ada adalah satu bunuh salah satu apa ni antara masing-masing. Dia bunuh kawan dia ke, dia bunuh bapa dia ke, dia bunuh anak dia ke dan sebagainya. Jadi semua pedang dan mereka kena bunuh kawan dia. Itu sebenarnya salah satu daripada pendapat, dan Syekh Ibn Taymiyyah mengatakan itu pendapat lagi kuat. Dan dia bukan orang yang tak salah bunuh orang yang salah. Kerana dalam ayat tak disebutkan macam tu. Zahirnya adalah masing-masing bunuh masing-masing. Semua pegang pisau dan semua bunuh masing-masing. Cuma khilafnya, apakah ini berlaku? Kejadian bunuh-membunuh ini berlaku dalam keadaan terang, tak ada, bukan dalam kegelapan. Jadi ada riwayat ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan mereka bila diperintahkan suruh bunuh dan mereka nampak siapa yang mereka bunuh ni, mereka tak sanggup nak lakukan. Lalu mereka tak nak buat. Maka Allah Ta'ala telah menggerakkan awan sehingga menggelapkan kat tempat tersebut. Lalu barulah mereka laksanakan hukuman tersebut. Jadi mereka tak tengok siapa yang mereka bunuh. Dan ini berlaku, ramailah yang mati. Apabila ini berterusan dan Nabi Musa melihat kalau ini berterusan, tak akan tinggal mereka satu orang. Dia bunuh, dia tinggal satu orang. Itu pun kalau dia tak suka. Kita katanya. Jadi Nabi Musa AS cepat-cepat berdoa kepada Allah SWT untuk hentikan. Maka dihentikan. Yang itu dikatakan 70,000. Dan dia makan bukan satu kali ya, berhari-hari. Ramai 70,000 orang, mana? Bukannya sekejap. Tiap-tiap hari kata ulama 1,000 orang mati. Itu riwayat-riwayat. Kemudian silapnya kata Syekh Ibrahim, itu pun tak ada dalam ayat bahawa mereka bunuh masing-masing ini dalam keadaan gelap. Zahirnya semua dengan dalam keadaan terang, semua lihat. Kenapakah kita ini mentarjihkan pendapat ini? bukan yang pertama, iaitu orang yang tak salah bunuh orang yang salah. Sebab katanya hukuman ni hukuman yang keras. Kerana nikmat yang Allah berikan kepada mereka ni nikmat yang besar, selamat daripada Fir'aun. Dan kejap lagi nak dapat kitab. Lalu mereka buat demikian, mereka murtad Nabi di tengah-tengah mereka. Bukan Nabi Musa je, Nabi Harun tu macam ada kat tempat-tempat mereka. Dah nanti akan mereka degil. Jadi mereka kena hukum demikian rupa untuk apa? Untuk untuk melihat siapa yang benar-benar taubatnya. Jadi nak tahu siapa yang benar-benar bertaubat, mereka kena rela dibunuh ataupun membunuh. Kalau orang yang salah kena bunuh dengan orang yang salah, kita tak tahu dia benar-benar taubat ke tidak. Mungkinlah dia dah salah, dia kena bunuh. Tapi kalau dia tak salah pun, dia kena bunuh orang, dan orang tu pun mungkin tak salah, ataupun dia tak salah, dia sendiri kena bunuh. Itu betul-betul punya taubat, kata apa ni, Cikgu Allah. Jadi ini kalau kita lihat ayat ini memang lebih kepada yang dikatakan oleh beliau. Yang disebutkan di sini bukanlah kita nak katakan palsu dan sebagainya. Itu pendapat ulama. Kita baca Ibn Kathir dalam bidayah uniaan dan tafsirnya, kita akan jumpa apa yang disebutkan oleh kitab ini. Jadi bila kita baca, kita tahu ada dua pendapat. Dan kita lihat pendapat Cikgu Sami itu lebih berat hukumannya. Walau bagaimanapun, kita ada lagi satu cerita, iaitu tentang 70 orang. Sebelum tu kita tengok ayat balik. Fatuhu ila barikum faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kamu. Dan di sini anfusakum, diri kamu sendiri. Sedangkan kita yakin sekarang ni bahawa yang hukumannya bukanlah hukuman bunuh diri sendiri, tapi bunuh orang lain. Tapi disebut sebagai angkutakum, diri kamu sendiri. Kerana satu umat ini sama macam satu nyawa. Itu adalah hukum Allah SWT untuk semua orang. Satu umat ni macam satu orang. Walaupun dia ramai, walaupun dia beribu, tapi di sisi Allah SWT mereka satu. Mereka buat salah, mereka dihukum sebagai satu nyawa. Baik, kalau mereka bunuh satu nyawa, mereka taklah bunuh semua orang. Jadi ini adalah kita katakan faedah daripada kata-kata Allah SWT, iaitu faqtulu anfusakum. Dan Allah katakan zalikum khairun lakum, hukuman ni berat, tapi hukuman ni baik untuk kamu. Kalau dari bahasa Arabnya lebih baik untuk kamu. Tapi kita tahu kalau khairun ismu takdir ni lebih baik, mesti ada benda yang kurang baik. Apa dia dekat dalam ayat tak sebutkan. Ini lebih baik daripada apa? Tak disebutkan. Jadi adakah masalah kemungkinan dalam kalimah khairun lakum ini? Kata ulama tidak. Dalam bahasa Arab ni kadang-kadang dia sebut lebih baik, tapi maknanya cuma baik saja. Cuma baik, tak semestinya lebih baik tu maknanya lebih baik. Kadang-kadang dia boleh mana baik saja. Itu dalam masyarakat banyak. Jadi ini antaranya. Zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum, dan Allah akan taubat, menerima taubat kamu. Jadi kamu terbunuh macam itu tak sia-sia, keterluakan ampunkan kamu. Kenapa? Innahu huwat tawwabur rahim. Sebab Allah SWT dialah at-tawwab, maha mengampunkan. Dia bukan taibun, tapi taubat, banyak memberi taubat. Kenapa banyak beri taubat? Sebab ramai yang dosa. Bahkan satu orang saja dosa banyak kali, Allah taubatkan dia banyak kali. Itu baru satu orang. Ini ramai orang yang buat dosa, Allah berikan taubat juga. Jadi sebab itu nama Allah yang dipakai kat sini adalah tawwab. Ar-Rahim, yang banyak mempunyai rahmat, yang mempunyai rahmat yang amat luas. Dan dua nama ini adalah daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalamnya ada sifat. Satu, memberi taubat. Dan memberi taubat tu maknanya apa? Menghilangkan perkara yang tidak disukai. Dan rahim pula selepas ditumbuh. Apa dia? Iaitu memberikan rahmat, memberikan apa yang kita hendak. Jadi dua-dua dapat. Satu benda yang kita tak nak telah, telah dijauhkan. Kemudian benda yang kita nak rahmat Allah SWT pun kita dapat. Jadi ayat ini dicantumkan dengan demikian rupa. Jadi kalau orang doa, orang boleh pakai At-Tawwabur Ar-Rahim. Dia satu untuk yang sebelum dan yang satu untuk selepas. Dan kalau kita berdoa dengan At-Tawwabur Ar-Rahim, kita faham maknanya. Kita mungkin termasuk orang-orang yang memelihara ataupun Afqar Asma'ul Husna. Nabi SAW ada berkata, sesungguhnya Allah ada 99 nama, 100 kurang 1 kan. Siapa yang jaganya, peliharanya, dafal al-jannah. Faman akhtar, dafal al-jannah. Dia masuk surga. Dan kita tahu antara makna memeliharanya, hafal satu, tapi itu tak cukup. Iaitu yang lagi satu yang lagi diperlukan, yang lagi dituntut adalah untuk kita menghamburkan diri, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan nama-nama yang 99 ni. Dan apa cara dia? Dengan cara seperti kita gunakan At-Tawwabur Ar-Rahim ni dalam taubat kita bila kita berdosa dan dalam doa kita At-Tawwabur Ar-Rahim. Kemudian selepas itu Allah ingatkan nikmat yang berikutnya. Ingatlah wahai qultum ya Musa, ketika kamu berkata wahai Musa, la nu'mina laka, kami sekali-sekali tidak akan beriman kepadamu, tidak percayakan engkau, hatta narallaha jahra, sehinggalah kami dapat lihat Allah jahratan, terang-terangan. Maksudnya dengan apa? Dengan mata kepala. Ingat tak kamu, kamu pernah cakap gini dengan Nabi Musa? Apakah salah ke kita minta nak tengok Allah SWT? Salah ke? Salah? Dosa besar ke? Nabi Musa pun tengok, apa doa nak tengok Allah SWT lah. So, apa? Rabbi alini amzur ilaih. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, aku nak lihat engkau. Tapi tak silalah pula sampai kena fa'afalat kumus fa'in fa'tu wa'antum tanzurun. Kemudian kamu ditimpa halilintar dan kamu mati sedang kamu melihatnya. Kamu lihat masing-masing kena halilintar. Jadi apa beza doa atau permintaan Nabi Musa AS dengan permintaan Bani Israel ni? Dia tak beriman. Dia ragu-ragu. Bukannya dia yakin. Nabi Musa minta pasal dia yakin. Nak tambah keyakinan. Rindu. Pasal apa? Dah dengar Allah SWT berkata-kata dengannya. Betul tak? Dekat dengannya. Akhirnya Nabi Musa minta nak lihat kepada Allah SWT. Itu cerita dia dalam surah Al-A'raf. Jadi Allah kata kepada Nabi Musa, untuk Nabi Musa ni, qala lan tarani, sesungguhnya engkau tak akan dapat melihat aku, walakin inzur ila jabal, tapi lihatlah kepada jabal, gunung pun lagi kuat. Fa ini tafar wa makanahu fasawfa tarani. Kalau dia tetap gunung tu kat tempat dia, kau dapat lihat aku. Katanya bila Allah tajalli ya, kepada gunung tersebut, gunung tu pun dekat dia dihancur. Kalau gunung dah hancur, mana Nabi Musa boleh lihat? Ini Musa faham tak boleh lihat. Sekarang ni kat dunia tak boleh lihat Allah SWT. Jadi di sini mereka kata, kami tak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami lihat Allah SWT. Ini sebenarnya kata-kata yang bodoh, permintaan yang bodoh. Sebab mereka sebenarnya beriman pada Nabi Musa kan. Siapa yang bawa mereka selamat daripada Fir'aun? Siapa yang bawa kepada mereka wahyu daripada Allah? Pertama kali Nabi Musa dengan mukjizat, mereka beriman sebenarnya pada Nabi Musa. Tetapi degilnya mereka ni, mereka minta yang bukan-bukan. nak lihat Allah SWT, lepas tu nak lihat secara terang-terangan pula. Nah, ini sikap Bani Israel. Banyak sangat cinta yang tak munasabah. Jadi hukumannya adalah mereka diazab. Ini adalah azab kerana minta sesuatu yang tak patut, kemudian dalam keadaan tidak percaya, ragu-ragu. Jadi mereka disambar halilintar dan mereka mati dan mereka melihat. Iaitu satu. Kemudian Allah kata lah nikmatnya, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum," kemudian kami bangkitkan kamu, yakni hidupkan kamu daripada mati kamu. Ini bukan tidur, bukan kena halilintar terus tidur. Tak boleh kita tafsirkan dengan tidur. Walaupun kita katakan tidur tu sebahagian daripada mati tu lah, tapi yang ini bukan. Kalau bahasa Arab, ini kena, kalau siapa nak tambahan, kalau dalam bahasa Arab, mati tu kita boleh namakan sebagai wafat. Wafat. Tapi tidur tu boleh kita namakan sebagai wafat. Tapi tidur kita tak boleh namakan sebagai mati. Wafat dengan mati tak sama. Kalau maut dalam bahasa Arab mesti mati. Mati betul. Tapi kalau wafat, ini mutawafika, aku mewafatkan engkau, itu boleh makna dua. Boleh makna mati betul-betul, boleh makna ditukukkan, boleh makna tidur dan sebagainya. Jadi kalau dalam ini tumaza'atnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kamu selepas kamu mati. Lepas matian, kematian kamu, maknanya kita tahu mereka mati. Dan itu azab. Azab kena minta yang bukan-bukan, yang tak patut boleh minta. Dan ini nikmat, semoga kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Jadi kalau kita lihat ayat ni, bila mana datang dulu? Belum hukuman. Mana satu dosa yang mereka buat dulu? Mula-mula sekali mereka sembah patung dulu. Itu dia, mereka sembah patung dulu. Jadi hukuman terhadap murtad sembah patung ni apa dia? Bunuh masing-masing. Jadi itu dah lepas. Lepas tu baru dosa yang kedua. Dosa kedua minta nak lihat Allah SWT. Jadi ini yang terakhir. Kalau kita tengok tertib ayat, dia lebih terakhir. Kata orang kalau kita lihat yang tadi kita baca tu, seolah-olah dia kena mengenal dengan yang sebelum itu. Yang 70 orang tu yang dipilih ada kena mengenal dengan apa ni, bunuh masing-masing dan sebagainya. Tak ada. Lepas dah bunuh masing-masing, dah habis dah tu semuanya, mereka pula nak minta minta nak lihat Allah SWT. Lalu mereka dihukum. Okay. Kemudian untuk faedah, kerana telah disebutkan tentang 70 orang ni, ada kisah ni dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-A'raf. Waqtara Musa sab'ina rajulan, Waqtara Musa qawmahu sab'ina rajulan limiqatina. Dan Nabi Musa sudah memilih daripada kaumnya 70 orang limiqatina, ke miqat kami. Tahu miqat ni yang mana? Yang tempat Nabi Musa jumpa Allah SWT, yang ni untuk ambil wahyu daripada Allah SWT, berkata-kata dengan Allah SWT. Jadi Nabi Musa bawa 70 orang. Ini berakhirnya berlaku selepas ni semuanya. Lepas Nabi Musa dah turun, dia bawa lagi 70 orang. Dan kemudian bila dah sampai kat situ tu, seolah-olah nak kata syurga ni, yang berlaku adalah mereka nak minta ampun terhadap semua berlaku benda yang berlaku tadi. 70 orang ni adalah orang-orang pilihan yang dikatakan termasuk kat situ Nabi Harun, termasuk dekat situ Nabi Yusha, Amun dan sebagainya. Orang-orang soleh ni sampai kat sana. Jadi bila 70 orang ni dah sampai kat Mipat Sina, akhadatkum rajfah, Allah SWT gegarkan bumi. Rajfah bukan sa'iqah. Yang tadi dalam ayat sa'iqah ada bintang tu kan. Rajfah gegaran. Jadi 70 orang ni mati. Jadi Nabi Musa AS pun sama juga. Pun tersungkur juga. Kita macam tingkat. Kalau nak apa-apa qala subhanak, kata bila dia sadar, dia pun kata maha suci engkau, untuk ilaik dan sebagainya. Ayat yang seolah-olah apa ni nak katakan bahawa mereka itu bila dah sampai ke atas, mereka minta ampun, Allah SWT kenakan rasfah tersebut. Agaknya untuk kafarah atas dosa-dosa mereka. Termasuklah di Musa alaihissalam. Jadi kalau kita baca hadis Nabi SAW, apabila di hari kiamat, orang semua dah mati kan? Jadi tidak ditiupkan lagi sekali untuk orang bangun. Nabi Muhammad SAW berkata, lalu aku pun yang orang yang pertama yang bangun. Dalam semua manusia, Nabi SAW orang pertama yang bangun. Dan aku nampak Musa sedang bergantung dekat salah satu daripada tiang arasy. Dan aku tak tahu sama ada dia bangun dulu sebelum aku, ataupun dia tak pingsan pun, dia tak pingsan sebagai orang lain, kerana dia telah dipingsankan ataupun dikenakan yang dahulu, iaitu di bumi yang dekat sini. Jadi kita dapati siapa ini mengatakan lain, kita itu lain. Ini bukan kerana mereka minta nak tengok Allah SWT, dan sebelum itu mereka nak dengar Tuhan Allah SWT. Tidak, sebab hukumannya berbeza. Satu, yang dalam surah Al-Araf 70 itu rasfah kejaran saja. Yang dalam surah Al-Baqarah ini adalah fa'iqah, iaitu hari lisan. Beza. Jadi hukumannya beza, ya, kita ini tak sama. Bagi siapa yang mendalami tentang tafsir-tafsir ini, kena lihat perkara seperti ini. Ada silap, dalam tafsir pun ada silap. Tafsir ada silap. Kemudian nikmat yang berikutnya, Allah SWT berfirman, وَضَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, dan kami awan meneduhkan kamu dengan awan. Macam mana awan boleh jadi nikmat? Sebab dia jadi teduh zalal. Zalalna yang ini zilal, jadi teduh. Dan ini berlaku, ini dikatakan oleh semua ulama tafsir, habis cerita ini semuanya, mereka diperintahkan untuk masuk ke bumi yang suci, Al-Ardul Muqaddasah, iaitu bumi Palestin sekarang ni. Tapi dekat bumi Palestin ni ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang ganas, Jabarin. Jadi mereka kena masuk. Dan mestilah kalau masuk kena lawan dengan orang-orang yang kasar dan keras tu, orang yang hebat-hebat tu. Agak-agak mereka nak masuk, tapi tu masuk je lah, nanti kan ada. Apa nak takut? Jihad. Dah banyak nikmat, gitu pun tak nak pergi jihad. Tak nak pergi jihad. Dia kata, oh dia komplain, ini kau menjabarin, kami tak nak masuk. Kami tak nak masuk, sekali-kali kami tak nak masuk. Kami Musa ajak lagi, dia orang tak nak masuk. Akhirnya dia orang kata, kau pergilah dengan Tuhan kau. Pergilah perang, pakotilah diorang. Kau dengan Tuhan kau pergi perang. Ini kata-kata yang, kata-kata jahatnya. Sanggup kata dengan Nabi mereka, Nabi Tuhan, oh Muhammad, kau pergilah perang dengan Tuhan kau. Inna haluna qa'idun, kami kat sini nak duduk. Kami tak nak pergi. Kat sini kat mana? Keluar dari Mesir, nak sampai dekat Palestin, antara Syam dengan Mesir, antara Mesir dengan Syam. Tak tengah-tengah itu ada kawasan padang pasir. Akhirnya Nabi Musa kata apa? Dah, Allah kata apa? Allah firman dari Nabi Musa, mereka tak akan masuk 40 tahun. Mereka akan sesat ke situ, tak akan dapat masuk 40 tahun. Sampai satu generasi tak dapat masuk, okay. Itu hukuman. Hukuman ni, tapi di balik hukuman tu Allah SWT sayang kepada Bani Israel. Pasal mereka adalah umat yang terbaik, paling afdal pada zaman mereka. Pasal mereka yang beriman. Ini manjalah dari Allah SWT lah. Kasih diorang nikmat. Itu pun Allah kata, wazalzalna alaikumul ghamam. Kalau kat padang pasir ni silap apa? Panas. Tak ada tanaman, tak ada air, memang tak ada. Tapi Allah SWT gerakkan awan supaya tempat itu sejuk je. Nikmat untuk Bani Israel. Setiap hari ada awan lindungi mereka daripada terik matahari. Kemudian apa? Wa anzalna alaikumul man. Tak lain, Allah turunkan kepada kamu tiap-tiap lepas subuh sampai sampai naiknya matahari, mereka bangun tidur dia dapat madu. Manna ni air jenis madu, dapat minum. Lepas tu lapar, buat salwa, dapat salwa, dapat daging. Binatang tu lah, tapi kena sembelih, kena apa semuanya. Tapi binatang yang paling sedap makan dagingnya iaitu burung salwa. Dia burung. Dan ini dalil bahawa dalam agama kita, syariat kita, yang terbaik daging, yang terbaik adalah daging, daging burung. Sebab dalam Islam juga pun kita akan dapat, orang beriman akan dapat makan daging burung. Walah min khairin mimma yashkabun. Dan daging-daging burung yang mereka terhendaki, mereka dapat kat syurga. Jadi mereka dah dapat nikmat macam nikmat kat syurga ni. Asal luar ni satu ulama macam jenis burung puyuh ni, ada je dekat situ, mereka tinggal sembelih dan makan. Jadi tak payah penat-penat, tak payah buru-buru, tak payah cari-cari. Nikmat datang kat tempat mereka, walaupun sesat ni, tapi dalam kenikmatan. Patutnya apa? Okey lah, nikmat syukur, syukur pada Allah SWT dan sebagainya. Kita tahu apa apa yang mereka minta. Kami bosan lah macam ni semua. Qalu du'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adatiha wa basalina. Minta lah wahai Musa pada Tuhan kau, keluarkan daripada bumi ni dia punya bawangnya, dia punya bawang putihnya, dia punya adat dan kacang dalah. Nak apa? Kata Nabi Musa, kaulah tetap jilunan lalli huwa adla bin lalli huwa khair. Apakah kau nak tukar benda yang bagus ini kepada benda yang adna, yang tak baik? Sebab yang beri kepada Allah Ta'ala penyibat yang baik-baik lagi bagus daripada yang kamu minta ni. Nak bawa apa, nak masak macam kat Mesir dulu lah. Tapi tak kena hukum. Jadi Allah kata, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai Bani Israel, makanlah, kata Allah SWT, dan berikan nikmat ni, makanlah daripada yang baik-baik, thayyibat, dari apa yang kami berikan kepada kamu, rezeki yang kami berikan kepada kamu. Disuruh makan, tapi bukan wajib. Asalnya makan tu apa pun kan, harus sejarah mubah. Jadi bila ada kalimah macam ni, kulu wa syrabu, makan dan minum, bukanlah nyewah wajib. Dia balik kepada asalnya. Jadi ini adalah perintah, perintah beri nikmat. Perintah yang macam-macam, ada perintah yang wajib dan sebagainya, ada lain jenis perintah, perintah beri nikmat. Kulu mentalibati marazana, ambillah, makanlah tentu, eh, daripada apa yang kami berikan kepada kamu, yang baik-baik. Maknanya benda yang tak baik, yang jelek, tak boleh makan. Yang baik boleh makan, yang tak baik haram boleh makan. Dan yang tak baik ni dalam bahasa Arabnya khabith. Khabith, khabith ni nak terjemah apa? Jelek, jijik. Yang ini haram boleh makan. Dan ulama mengatakan yang haram ni, yang jijik ni ada dua. Satu dia jijik cara zatnya, zatnya jijik, jadi dia haram. Macam arak, macam judi, macam riba dan sebagainya, ini semua dia zatnya haram. Tapi ada lagi satu benda yang khabith, yang haram juga, tapi dikat diri kerana cara diambil, cara didapati. Yang itu kata ulama, dia bukan asal, dia haram. Air ni halal, tapi cara awak dapat, awak rampas, halal, haram dia jadi, dia jadi haram. Untuk Allah halal, haram. Untuk orang lain mungkin halal, kalau cara dia dapat tu bersih. Macam Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi ke, orang Yahudi makan riba, orang Yahudi buat muamalah-muamalah yang haram. Tapi apa untung yang dia dapat daripada orang Yahudi, dia makan juga. Orang Yahudi buat keduri, dia makan juga. Adakah tak boleh makan? Boleh. Sebab cara kita dapat halal, dia jemput kita makan, kita makan. Tapi untuk dia, untuk orang yang itu hak haram. Dia jangan salah faham. Jadi, kalau ada orang kerja tempat yang haram, banker dan sebagainya, dia jemput awak, tak boleh, awak haram, saya tak boleh makan. Itu dia, untuk dia haram. untuk kita, dikasih ajar dan sebagainya, halal. Awak kalau tolak, mainkan awak nak tunjukkan dia, dia haram, nak dakwah dia dan sebagainya. Tapi kalau orang kafir nak dakwah pun kan? Kalau orang Islam mungkin boleh. Orang Islam, jiran kita dia kerja kat saya dan sebagainya, makan ribat dan seterusnya, atau main kompak ke apa, ha, yang itu dia jemput makan, kita tak makan lah. Tapi kalau orang kafir dan sebagainya, boleh kita berkemanjar. Jadi itu faedah daripada firman Allah SWT, kudu minta jibat lima rojok maratum. Makan daripada yang baik-baik, daripada yang kami berikan rezeki kepada kami. Sebagian ulama juga mengatakan khabis tu, yang jijik tu, semua yang orang Arab anggap jijik, orang Arab anggap jijik, kelebihan orang Arab ni. Bangsa lain kalau tak anggap jijik tu, orang ni pasal. Tapi kalau orang Arab anggap jijik, maka orang pun tak boleh makan. Kita bukan orang Arab pun tak boleh makan, sampai macam itu. Dan kalau orang Arab tak anggap dia jijik, orang makan macam orang makan apa? Belalang. Ha, makan cicak top kat padang pasir tu, awak jijik tapi dia halal. Ha, sebab dia ambil kepada bahasa Arab, orang Arab. Kelebihannya apa ni, bahasa Arab. Apa saja yang jijik, ada benda orang Arab kata jijik, kita pun kata jijik. Eh, nak makan kucing boleh tak? Kan orang makan, eh? Angkat kucing dia makan. Jadi tak ada dalil. Kalau makanan ni tak ada dalil, boleh ke tak boleh, memang asalnya pun boleh. Tapi kita cek, ini jijik ke tidak ni. Kalau jijik tak boleh makan. So yang ada orang makan ulat-ulat ke apa benda tu semua je kan, yang jijik orang tengok jijik, apa bangsa pun tengok jijik, melainkan orang Dayak dan sebagainya, yang itu tak boleh makan. Walaupun kasi 1 juta, ada orang kasi awak 1 juta, boleh makan tak? Tak boleh, eh? Benda-benda seperti itu, jadi hukumnya tak boleh dimakan kerana dia bukan tajibat. Kemudian Allah menerangkan kesan dosa mereka ini bukanlah menganiaya siapa-siapa, lebih-lebih lagi Allah SWT, tapi dia hanya menganiaya, mengurangkan hak diri mereka sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, mereka tidak mudaratkan Allah SWT. Allah tak ada apa-apa kesan bagi Allah SWT jika hamba hanya buat maksiat. Kita jangan kan kita buat maksiat, Allah akan rasa sedih ke apa, ke kurang ke sebagainya. Tak ada. Bagaimana kalau kita buat taat dan sebagainya, Allah jadi makin apa ni, makin hebat dan sebagainya? Tak ada, jangan perasan macam itu. Tak ada, Allah tak dapat faedah daripada kita punya ketaatan, dan dia tak dapat apa-apa mudarat daripada kita punya maksiat. Yang kita punya maksiat, kita lahir diri kita sendiri saja. Tak ada orang lain, bukan orang lain. Dan kalau kita buat taat untuk kebaikan kita saja, bukan untuk Allah SWT. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Anfusahum, patutnya kat belakang, walakin kanu yadhlimuna anfusahum. Tapi anfusahum ni, diri mereka ni taruh kat depan. Kita nak kena belajar sikit, eh, tafsir kaedah dia. Kalau benda yang patutnya kat belakang dia taruh kat depan, maknanya apa? Itu saja. Macam iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah. Patutnya kepada engkau kami sembah, kepada engkau. Tapi kalau dia letakkan kat depan mahfulun diri dia, hanya kepada engkau, baru dia punya TN dia kami sembah, kita tahu itu menunjukkan harta kat itu saja, lain tak ada. Jadi mereka tidak menganiaya siapa-siapa melainkan diri mereka sendiri. Jadi tertafsirkan melainkan diri sendiri, hanya diri mereka sendiri. Jadi dah boleh lah, jadi pentafsir Quran, eh, sikit boleh lah. Mana-mana insyaAllah tak sama. Hadis pun sama. Ada apa-apa tak ada? Pulang sikit sini. Aku masih puyum. Masih ada lagi. Belum keluar. masih ada lagi ke tidak? Burung puyuh masih ada lagi lah, banyak ada. Kat kedai ada banyak. Tapi burung sarua yang macam tu, Allahu a'lam. Ulama katakan dia hampir sama dengan sarua. Ada nama dia sarua. Saya lupa dah, tak ada listing juga lah. Dia masalah surah tahu, tahu burung putih itu. Dan dia antara burung yang sedap, paling sedap, daging. Mana? Ya? Al-Mana pula air, dia macam madu. Air macam madu Allah turunkan. Jadi diorang dapat air tersebut. Mungkin dia turun dekat macam apa ni, terus-terus kat atas sana ataupun dekat pohon-pohon. Dia mereka tak ada makanan ni, itu dua je. Itu dua je. Dalam kitab tu ada mengatakan ada sebuah hadis daripada Imam Muslim kata-kata sebelah tu di dalam kutnah Rasulullah SAW berkata Al-Kam'atu minal manni alladhi anzarahu Allahu ala bani Israel wa ma'uha shifa'un lil'ain. Jamur, Al-Kam'ah jamur, tapi boleh diterjemahkan sebagai kendawan eh? Termasuk tumbuhan dari Al-Manna yang Allah turunkan kepada bani Israel, dan airnya boleh mengubat sakit sakit mata. Air ya, bila air, air bukan sakit mata. Kalau saya air ini yang yang tentu mata, bila kita tengok orang ada dapat nikmat, kita dia bagus, mata kita jahat, dengki terhadap nikmat tersebut, maka kita tu baik-baik baru beli dah dah rusak tak boleh start. Ha. Kalau dia binatang, binatang tu sakit, tak boleh jalan. Sebabkan oleh ain ni, ain yang jahat ni. Dia ada, dia punya kesan. Nabi SAW kata, ainu haq. Ain ni haq. Jadi nak ubatkan, kalau dia binatang ataupun harta benda lain yang kena ain ni, antaranya adalah kita panggil orang yang buat tersebut, kita terus wuduk ke, terus dia mandi, kita ambil lebihan dia, kita kita sapu balik pada yang kena tadi. Dan kalau pun kita suruh dia doa apa, nanti caranya nak ubatkan penyakit air. Jadi cara-cara dia, nanti salah satu dari cara dia. Yang ini airnya juga boleh mengobatkan penyakit air. Kita pun boleh air juga. Semoga kita baca Al-Quran dan tafsirnya untuk dapat petunjuk lah eh. Kalau nak bisnes saya tak tahu tak. Ini masalah. Orang baca cari supaya kat dalam Quran, cari supaya kat dalam hadis, untuk macam mana nak market dia punya produk dia, dia ada susah lah. Kalau madu je hafal semua je. Kita faham kan? Bukan yang itu yang kita nak. Yang kita nak sekarang ni adalah Allah SWT sebutkan, ingatkan Bani Israel nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu antaranya. Dan bagaimana Bani Israel menerima nikmat-nikmat tersebut, bukannya dengan kesyukuran. Kenapa? Mereka dengan kekufuran. Mereka tak beriman, tak bersyukur kepada nikmat-nikmat tersebut. Sebab Allah kata wa ma zalamuna, akhir sekali Allah kata apa? Wa ma zalamuna, tidaklah mereka menganiaya diri kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Maka mereka tak syukur nikmat nikmat. Apa beza antara Bani Israel dengan Yahudi? Jadi Yahudi ni bahagian daripada Bani Israel. Bani Israel ni daripada Bani, maknanya anak-anak laki-laki je lah sepatutnya. Tapi kalau nak cakap perempuan sekali pun boleh. Bani Israel tu adalah Nabi Ya'qub. Jadi anak-anak kepada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub berjumlah seorang anak. Jadi anak-anak ni mempunyai anak-anak lagi, berpuak-puak dan sebagainya. Nah, itu semuanya sampai sekarang ni mereka digelar sebagai Bani Israel. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Nasrani yang akhir sekali yang ikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kita namakan mereka semua Yahudi, maknanya yang bukan Nasrani, jadi yang Yahudi yang dengan agama Yahudi, yang ikut kitab Talmud mereka ataupun Taurat. Jadi dia bang, dia bangsa dan juga agama. Baik, pelajaran yang dapat diambil daripada ayat 54, 57, 113, bersama seorang mukmin yang menyembah kepada selain Allah padahal dia mengerti bahawa yang dilakukannya adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah Taala, maka hal itu bisa dinilai sebagai kemurtadan dan kemusyrikan. Dan dalam putusnya dalil bahwa Allah Taala memerintahkan kepada Bani Israel agar orang yang tidak menyembah anak lembu membunuh orang yang menyembahnya kerana ia dihukumi sebagai orang murtad, dan hukuman bagi orang murtad adalah dibunuh. Bagaimana dalam hadis sahih, man baca lagi namu faktulu, berangkat muka agamanya maka bunuhlah dia. Jadi ini masih lagi berdasarkan tafsir tadi ya, tafsir yang kita katakan cara membunuhnya. Tapi itu ataupun tidak, mereka adalah murtad. Macam mana pun kita tak boleh bunuh orang murtad, semua orang murtad. Kita kena minta dia bertaubat ya. Jadi tak tepat ya. Kalau dah nak dah bertaubat, tak payah nak bunuh mereka, bahkan haram bunuh mereka pula. Yang kedua, disyariatkan memerangi orang-orang murtad. Dalam sebuah hadis disebutkan, dan baca ladinau faktulu, berangkatkan tempat agamanya maka bunuhlah dia. Tentunya setelah mereka diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Yang ketiga, tujuan hidup secara umum adalah bersyukur kepada Allah Taala dengan beribadah hanya kepada Allah Taala. Dan keempat, perkara yang halal baik berupa makanan, minuman atau yang lainnya adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Taala, dan perkara haram adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Itulah. Kemudian dalam ayat ini juga ada perintah untuk bertaubat, dan bertaubat pun istilah dengan cepat. Sebab Allah Nabi Musa kata apa? Fatubu ila barikum, maka bertaubatlah kamu kepada balik kamu. Maka kat sini dalam bahasa Arab untuk takfir dan tarkib. Takfir maknanya selepas itu dah buat salah ni, maka bertaubatlah. Jadi ada makna bersegeralah bertaubat. Dan memang mesti cepat-cepat bertaubat, tak boleh ringan-ringankan taubat. Kemudian di dalam hukum syariat semuanya ada sebab. Allah Nabi Musa kata apa? Sesungguhnya kamu telah anaknya diri kamu dengan sebab kamu jadikan anak lembu sebagai sesembahan. Ada sebab. Dan kemudian seorang pendakwa apabila menerangkan hukum, baiknya dia terangkan sebab. Sebab kalau ada. Sebab Nabi Musa kata apa? Hukuman kamu kena bunuh diri kamu sebabnya kamu telah sirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa kata sebab dia. Sebenarnya kamu telah lahir diri kamu dengan sebab itu. Jadi ini antara faedah-faedah yang kita boleh dapat daripada ayat ini ataupun ayat-ayat ini. Orang tahu maknanya jamur bahasa Indonesia. Jamur cendawan. Itu kelebihannya cendawan. Jadi dia cendawan beracun juga. Kita ambil ayat yang berikutnya sedikit. Satu fakat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadzul Nadzulu Hadhihi Qarya Fakulu Minha Haythu Shi'tum Rada. Wadzul Bada Fijdamu Wakulu Hikmatun Nafir Lakum Khatayakum. Wasanadzul Muhsinin. Abdal Aladin Zalamu Qaulan Qaulan Dzidin Lahum. أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana kamu suka. Dan masukilah pintu gerbangnya dengan bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik ini. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit kerana mereka berbuat fasik. Jadi ini masih lagi berkenaan dengan Bani Israel dan nikmat yang Allah SWT kepada mereka. Jadi selepas 40 tahun sesat di padang pasir antara negeri Mesir dengan negeri Syam, akhirnya mereka diizinkan untuk masuk bumi yang dijanjikan, iaitu Baitul Maqdis. Dan Allah SWT berfirman, masuklah kamu semuanya negeri ini. Qarya boleh makna negeri, kampung atau negeri. Kemudian bukan itu saja, dah boleh pula ambil segala nikmat daripada negeri tersebut. Dia ada hasil yang subur. Palestin sampai sekarang adalah bumi yang diberkahi oleh Allah SWT. Dan makanlah dari hasil buminya, mana-mana yang kamu suka, yang enak, mana-mana saja boleh. Tak ada benda yang haram kat Palestin tu. Kemudian syaratnya, apabila kamu masuk wadkhulul babah, dia masuk kat pintu dia, pintu gerbangnya. Dan sampai sekarang pun sebagian kota-kota ada pintu gerbangnya. Madinah pun ada pintu gerbangnya. Sampai sekarang masih ada sikit lagi ya. Bila masuk kat pintu gerbangnya, mestilah kamu bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Wadkhulu hitfatun. Hitfatun ni maknanya bebaskan kami dari dosa. Naghfir lakum khatayakum. Kalau kamu buat itu, niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kamu. Macam-macam sebab nak dapat pengampunan daripada Allah SWT. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Wasana zidul muhsinin. Satu yang lepas itu buat baik lagi, buat ihsan lagi, Allah akan tambahkan nikmat. Itu janji Allah SWT. Jadi kamu duduklah dekat negeri ni. Dah teruk kamu kena seksa, kena tindas dekat Mesir. Lepas tu 40 tahun dah padang pasir, sekarang waktu nikmat. Yang penting kamu buat baik saja. Tapi apa yang berlaku? Orang-orang yang zalim menggantikan qawlan ghairal ladzi qila lahum. Kata-kata doa yang diperintahkan suruh baca waktu dekat pintu gerbang, waktu sujud tu, mereka gantikan dengan perkataan lain. Ya Allah. Perkataan itu yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jadi apa dia punya, jadi apa yang berlaku? Maka Allah SWT turunkan azab atas orang-orang yang zalim tersebut dari langit. Jadi mereka diazab daripada langit. Baru nak kasih nikmat, mereka dah buat maksiat. Jadi mereka kena azab kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik ni adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Patutnya dia buat taat dan dapat apa yang mereka dijanjikan itu, tetapi mereka lakukan sebalik. Jadi hitfatun maknanya gugurkanlah dosa-dosa kami di bawah ya. Dan kata hitfatun ini dalam posisi rafa', sebagai khabar dari muqtada' yang tersembunyi, yang jika dinampakkan berbunyi dukhulun al-baba sijadan hitfatun li dunubina. Maknanya masuk kami dalam di pintu gerbang sambil rukuk itu dapat menggugurkan dosa-dosa kami. Jadi mereka ada di satu tu mereka tukarkan kalimah hiptaton tu, mereka tambah tambah nun. Jadi mereka hiptaton, hiptaton ni dan gandum. Jadi mereka dah tak sabar ya, tak tengok dah, dah nampak gandum dan sebagainya. Mereka nanti 40 tahun nanti makan benda yang sama aja, makan madu dengan daging burung puyuh ni. Nampak gandum, itu pun mereka main-mainkan hiptaton. Ini namanya tahrif, diturunkan sesuatu mereka baca lain. Ingatkan Allah SWT tak tahu. Ini kita baca makna ayat-ayat ini terumum. Di dalam ayat 58 terdapat peringatan orang-orang Yahudi tentang sebuah peristiwa besar yang terjadi pada pendahulu-pendahulu mereka. Lalu peristiwa itu nampak memang Allah Ta'ala kepada Bani Israel satu kondisi yang seharusnya melahirkan sejak syukur. Tak kala fasa ketersekatan di Gurun Sinai telah selesai dan Nabi Musa serta Nabi Harun telah tiada, yang telah meninggal-meninggal, dan mereka digantikan oleh murid Nabi Musa yang bernama Yushak bin Nun. Yushak memimpin mereka berperang melawan para penjajah dari bangsa Amalekah, dan Allah Ta'ala pun memenangkan mereka dan berhasil membebaskan kota Baitul Maqdis. Amalekah ni sampai sekarang makna dia dalam bahasa Arab maknanya macam giant, orang yang besar-besar. Mungkin mereka punya badan memang memang besar-besar. Ini juga nama bangsa ya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Bani Israel sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka. Allah Ta'ala mengatakan, masukilah negeri ini dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lebih enak dan apa-apa yang kalian sukai, dan bersyukurlah kepadaku atas kenikmatan ini dalam bentuk kalian memasuki pintu gerbang kota ini seraya rukuk dan khusyuk. Itu dalam bahasa Arabnya sujud. Dan akan kami menggugurkan dosa-dosa dengan khusyuk sambil mengucapkan masuknya kami ke pintu gerbang ini, sambil rukuk akan menggugurkan dosa-dosa kami yang telah kami perbuat akibat perbuatan kami yang meninggalkan kewajipan jihad di masa Nabi Musa dan Harun. Maka kalau kalian mengucapkan itu, kami akan mengampuni dosa-dosa kalian dan kami akan menambah pahala bagi orang yang berbuat baik dari kalian. Dan pada ayat pemukulan terhadap rakaman peristiwa lain yang meningkat hakikat kalimat buruk orang-orang Yahudi dan sikap bodoh mereka, iaitu ketika mereka merubah perbuatan ataupun perkataan yang diperintahkan Allah Ta'ala dan ucapan yang telah ditentukan kepada mereka. Mereka memasuki gerbang Yerusalem sambil merangkak dengan buntut-buntut mereka dan mengatakan, sebutir biji gandum dalam sehelai rambut. Oleh sebab itulah maka Allah Ta'ala menurunkan murkanya kepada mereka dan menurunkan kepada mereka yang telah berbuat zalim wabak penyakit ta'un. Ta'un ni apa saja jenis wabak, mungkin kolera, mungkin apa eh? Sehingga menyebabkan kematian banyak orang di antara mereka. Hal itu sebagai balasan bagi pembangkangan mereka terhadap perintah Allah Ta'ala. Peringatan-peringatan di atas merupakan bahan renungan bagi bangsa Yahudi jika memang mereka mau mengambil pelajaran. Iaitu kisah ataupun nikmat-nikmat Allah SWT berikan kepada mereka. Akhirnya mereka dapat hidup di Palestin. Dan sebagai kepada di dalam nikmat-nikmat yang kita baca yang tadi Allah berikan kepada Bani Israel, antaranya Allah SWT telah mematikan mereka, betulah? Kemudian Allah SWT hidupkan mereka. Dan dalam surah Al-Baqarah ada 5 kisah Allah SWT hidupkan yang dah mati. Nah, ini yang pertama. Ada lagi 4. Siapa tahu? Dalam surah Al-Baqarah ada Uzair. Kata apabila seorang lelaki tu, ulama mengatakan dia adalah Uzair, dia lalu kat kampung ni, kalladhi marra ala qaryatin wa yaqi'u qaryatin ala urusha. Kampung ni dah binasa dah, kota ni dah binasa. Dia kata dah mati lah, orang-orang dah mati. Jadi dia tanya, siapakah yang dapat menghidupkan ni lepas dia mati? Siapa yang berlaku? Allah SWT mati dan dia selama 100 tahun. Dia tak sadar, ingatkan dia tidur, kemudian Allah hidupkan dia balik. Jadi dia kata, apa ni, dia ditanya, berapa lama engkau tidur? Aku tidur kalau lagi senyau manau bangdayu, aku tidur mungkin satu hari juga atau kurang lagi satu hari. Kalau akan lagi kami asahan, tapi engkau telah tidur selama 100 tahun. Bukan tidur, sebenarnya kau dah mati selama 100 tahun. Kemudian Allah tunjukkan ayat-ayatnya itu, itu adalah kisah telur dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Allah SWT ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Allah diminta pada Allah SWT tunjukkan macam mana Allah hidupkan yang mati. Jadi diperintahkan kepada Nabi Ibrahim ambillah 4 ekor burung ni, potong-potong semuanya, kemudian taruh ke atas gunung. Kemudian panggil Yati Nasasa, yang burung-burung tu akan, yang dah jauh, yang tepat ke mana, kaki ke mana, dah cantum, dah apa semuanya, semua datang balik ke satu badan dan semuanya terbang datang kepada Nabi Ibrahim. Itu lagi satu macam mana Allah SWT hidupkan yang mati lah. Ketiga, yang keempat, kisah lembu yang surah Al-Baqarah, lembu betina. Iaitu satu hari ada orang yang mati terbunuh di kalangan Bani Israel. Mereka teka-teka siapa yang bunuh. Mereka datang jumpa Nabi Musa AS. Kata apa berlaku, Nabi Musa AS suruh mereka sembelih seekor lembu betina. Mereka kata, kau main-main dengan kita, kami nak tanya siapa yang bunuh kau pergi suruh sembelih lembu betina. Nabi Musa kata, kalau aku berikan an aku nak minah jahil, aku berlindung kepada kau ya Allah daripada aku jadi orang-orang yang jahil. Jadi akhirnya mereka tumbuh juga. Lepas mereka tanya itu, akhirnya mereka sembelih seekor lembu. Suka sekali nak lupa warnanya sekian, dia tak buat benda sekian dan sebagainya. Lepas tu apabila dah disembelih, dia ambil sebahagian daripada anggota badan lembu tersebut, dan banyak yang mati tadi itu diketuk dengan kaki 20-nya lembu tersebut, dan banyak tu bangun dan dia bilang siapa yang bunuh dia. Dia kena bunuh. Itu cerita yang keempat. Yang kedua lah, pada akhir surah Al-Baqarah juga ketiga, yang Allah SWT ceritakan bagaimana sebuah kaum yang takut mati. Mereka ditimpa wabak sebenarnya, dan patutnya siapa tipu wabak tak boleh keluar daripada kawasan tersebut, tapi mereka dari takut kena wabak. Padahal hukumnya tak boleh. Jadi Allah kata, faqadallahumullahu mutu. Allah katakan kepada mereka, matilah kamu. Maksud semua mati. Semua dari semua mati. Summa ahyahum. Kemudian Allah hidupkan mereka. Wahum puluh pun, beribu-ribu orang ni. Allah matikan mereka, lepas Allah hidupkan mereka semua. Itu cerita yang dalam surah Al-Baqarah banyak berkenaan dengan Allah SWT menghidupkan mereka yang mati. Ya. Kita baca surah ni selalu dengan banyak kita. Ya, jadi kita dapati akan disambung nikmat-nikmat Allah SWT kepada Bani Israel. Dan semoga kita ingat bahawa walaupun dia untuk Bani Israel, dia bukan khas khusus untuk Bani Israel sahaja. Kita baca tak berkenan mengenai tidak apa yang ada pada Bani Israel ni, dia beritahu pada kita supaya jangan ikut. Dan kalau kita juga dapat nikmat yang hampir serupa jenisnya, walaupun bukan sama, maka hendaklah kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Dan kita orang-orang Islam, umat Muhammad SAW, antara orang yang banyak dapat nikmat daripada Allah SWT, kita dia yang buk yang paling ikut. Yang terpenting daripadanya, kita kalau buat salah, umat Muhammad SAW ni, kita tak kena azab macam Bani Israel. Itu dah cukup. Allah tangguhkan azab. Allah tak turunkan kata masuk, bagaimana diturunkan kepada Bani Israel. kalau Allah turunkan semasa dah habis dah. Orang sekarang kita ni dah, kita dah tak tahu apa nak cakap. Kalau apa yang berlaku kemarin tu, Nabi Muhammad SAW akan lama mereka dah main-mainkan. Hukum-hukum Allah SWT pun mereka main-mainkan. Ada satu orang wanita dalam Mesir, dia tinggal kat Amerika. Dia kata, aku dah tak nak pergi masjid lagi, aku sekarang pergi ke church. Dan dia kata dekat masjidnya aku tak nak pergi, kenapa? Aku kemarin datang, dia cakap pasal violence. Jadi aku tak nak pergi lagi, aku nak pergi ke. Macam ini je, orang Islam pun ada. Baiklah, kalau betul orang itu salah, mungkin pendakwa itu salah, dia cakap pasal benda-benda yang ganas, keganasan dan sebagainya, taruhlah kita katakan memang salah, adakah itu satu kebolehan untuk awak pergi ke gereja? Kalau kita ingat perkara-perkara yang berkaitan Islam, apa dia? Kita kena warak kepada orang-orang bukan Islam. Antaranya adalah dengan pergi gereja tu. Pergi saja kalau kebetulan dan sebagainya, tak apa. Ini pergi dan tinggalkan masjid sendiri. Ini dah lain. Itu boleh membatalkan Islam. Dan dia katakan demikian di apa ni, di khabar dan sebagainya. Dia masuk Islam itu tersebut. Kalau sekarang seperti ini, kalau zaman Bani Israel dah cukup dah kena azab. Dan macam-macam lagi hukum akam yang selalik itu pula balik kan, mana yang makruh dah jadi mungkar, mungkar dah jadi makruh. Allah ma'alam ni sekarang. Jadi kita salah satu kemudahan, kalau kita mau hadir, kita akan menjawabkan. Jadi kalau kita akan menjawabkan, kita akan menjawabkan.